Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan daras pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah sampai pada halaman 95 tentang sifat dari khutbah, sifat dari khutbah Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fikhi fa atilu salata waqsuru al khutbah. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya, barakallahu fikum, adalah tanda alamat dari kefakihannya, dari fikihnya dia, tanda bahwa dia adalah seorang yang fakih, seorang yang paham dan mengerti. Fa'atilu shalah wa aksuru al-khutbah, maka panjangkanlah salat dan ringkaskanlah khutbah, pendekkanlah khutbah, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Sudah kita sebutkan alasan-alasannya, supaya tidak membuat bosan para muslimin, para sami'in, orang-orang yang mendengar. Yang jelas khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khutbah yang ringkas, akan tetapi syarat dengan makna. Kalimat beliau adalah kalimat yang jami', mani', sempurna, lengkap, tidak ada celah di dalam kalimat-kalimat tersebut, sehingga tidak perlu lagi untuk ditambahi, barakallahu fikum. Maka dengan ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak pada saat sekarang ini dilalaikan dengan dia memanjangkan khutbahnya, dan justru sebaliknya dia memendekkan salatnya. Fahadihi khilafus sunnah, yang seperti ini khilafus sunnah. Maka menunjukkan akan kefakihan seseorang, yaitu dia memanjangkan salatnya dan memendekkan khutbahnya. Wa yusannu an yusall wa an yusallim al khatib ala al ma'mumin idza aqbala alaihim, dan disunnahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam terhadap makmum apabila dia menghadap ke makmum tersebut, apabila khatib sudah menghadap ke arah makmum, dia menaiki mimbar dan menghadap ke arah makmum, maka disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan salam. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-mimbar sallama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menaiki mimbar, beliau mengucapkan salam. Naam. Wa yusannu an yajlisa 'ala al-mimbari ila faraghil muadzin. Dan juga disunnahkan untuk dia duduk di atas mimbar sampai muadzin selesai mengumandangkan azan. Sampai muadzin selesai mengumandangkan azan. Dan juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa muadzin mengumandangkan azan setelah dia melihat khatib duduk di atas mimbar. Karena Bilal tidaklah beliau mengumandangkan azan kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Dan khatib disunahkan baginya untuk duduk sampai muadzin menyelesaikan azannya. Liqauli Ibni Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'ida al-mimbar hatta يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk apabila dia menaiki mimbar sampai muadzin menyelesaikan azannya, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah setelah itu. Karena yang seperti ini ma'ruf dan sering kita dan diamalkan oleh kaum muslimin. Wa yusannu an ya'tamida al-khatibu 'ala 'asa wa nahwiha, dan disunahkan bagi khatib untuk bersandar kepada tongkat atau yang sejenisnya, pedang atau busur, seperti yang pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa hukum nam ittikhadul asa, ittikhadul khatib al asa, hukum khatib bersandar kepada tongkat atau membawa tongkat ketika khutbah? Barakallahu fikum. Hal ini tidak lepas dari khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Sebagian ulama ada yang membolehkan dan bahkan mengatakan ini termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ini pendapat dari mazhab Al-Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Naam. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis dan asar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan, sebagaimana hadis dari sahabat Al-Hakam bin Huzn, disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama yaumal jumu'ah muttaki'an ala 'asa aw qausin fahamidallahu athna 'alaihi ila akhiril hadis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an, bersandarkan kepada tongkat dan busur pada hari Jumat, ketika beliau berkhutbah pada hari Jumat, dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, akan tetapi hadis ini juga didhaifkan oleh sebagian ahlul ilm. Barakallahu fikum. Bainama al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berpendapat berbeda dari apa yang baru saja kita sebutkan, dan bahkan beliau, dari ucapan beliau di dalam barakallahu fikum, salah satu dari ucapan beliau di dalam salah satu karya beliau, nah, menunjukkan bahwa beliau meyakini membawa tongkat atau bersandar kepada tongkat ketika berkhutbah laisa min hadin nabi, bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan walam yakun ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghayrahu innama kana ya'tamidu ala qausin aw 'asa qabla an yattakhadha al-mimbar. Beliau tidak pernah memegang pedang ataupun selainnya ketika berkhutbah, hanyalah beliau bersandar kepada busur atau tongkat sebelum beliau menjadikan sebuah mimbar, sebelum beliau barakallahu fikum, sebelum beliau dibuatkan kepada beliau mimbar. Nah, kejadian kata beliau, kata Ibnu Qayyim, bahwa beliau bersandar kepada tongkat atau busur panah, itu terjadi sebelum ada mimbar, yang mana diriwayatkan bahwa dahulu sebelumnya beliau berkhutbah di atas pohon korma, di atas batang pohon korma, sampai dibuatkanlah mimbar untuk beliau 3 tingkat, dan beliau berkhutbah di atasnya. Dan pada hari, dan suatu ketika beliau, ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, beliau mendengar suara rintihan dari pohon korma tersebut yang ditinggalkan, dan ini didengar oleh para sahabat, sampai beliau turun dan mendiamkan dari rintihan tersebut, dan ini disaksikan dan dilihat oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ibnu Qayyim, kejadian beliau membawa tongkat itu adalah sebelum beliau mengambil mimbar. Wa kana fil harbi ya'tamidu ala qausin. Dan di dalam perang beliau berkhutbah, beliau bersandar di nam dengan busur panah. Wa fil jumu'ah ya'tamidu ala asa, dan pada khutbah Jumat beliau bersandar kepada tongkat. Walam yuhfad annahu i'tamada ala saifin, dan tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau bersandar dengan pedang. Wa ma yadhunnu ba'du juhal annahu kana ya'tabinu ala saifi daiman, sebagaimana hal ini diyakini oleh sebagian orang. Barakallahu fikum. Apa yang diucapkan oleh Naam barakallahu fikum Ibnu Qayyim di ta'liq, diberi catatan kaki oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana ucapan yang baru saja kita bacakan tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Naam, kata barakallahu fikum Al-Imam Al-Albani, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, qauluhu qabla, setelah beliau, ini ucapan ini setelah beliau menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim, Al-Imam Al-Albani rahimahullah memberikan catatan di bawahnya, qabla an yattakhidha al-mimbar, ucapan Ibnu Qayyim ketika beliau mengatakan bahwa kejadian beliau membawa tongkat itu adalah sebelum beliau mengambil mimbar, sebelum beliau mempunyai mimbar. Sawabun la gubaru fi alaihi, ini adalah ucapan yang benar yang tidak ada keraguan di atasnya. Wa jumlatul qaul, dan kesimpulannya kata Imam Al-Albani, annahu lam yarid fi hadithin annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'tamidu ala al-asa awil qaus wa huwa ala al-mimbar. Kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa tidak diriwayatkan di dalam satu hadith pun beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan tongkat atau busur ketika beliau di atas mimbar. Tidak pernah diriwayatkan pada satu hadith pun. Fala yasihul i'tirad ala Ibnu Qayyim fi qawlihi, sehingga tidak bisa, tidak boleh kita membantah ucapan Ibnu Qayyim yang baru saja kita bacakan tadi, yang mana beliau mengatakan annahu la yuhfad an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ittikhadhihi al-mimbara annahu kana yarqahu bi sayfin wala qausin wala ghayth, sehingga tidak bisa seseorang membantah ucapan Ibnu Qayyim yang mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mempunyai mimbar, berkhutbah di atas mimbar, nam bahwa beliau bersandar atau memegang pedang, busur ataupun selainnya ketika beliau berkhutbah. Balid zahir min tilkal ahadith al-i'timad 'ala al-qausi idza khataba 'ala al-ardi wallahu a'lam. Bahkan secara zahir dari hadis-hadis tersebut kita memahami bahwa al-i'timad, bersandar kepada busur ketika berkhutbah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersandar nan kepada busur panah ketika berkhutbah di atas, di bawah, bukan di atas mimbar. Barakallahu fikum. Ini pendapat dari al-Imam al-Albani rahimahullah, yang sebelumnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', setelah beliau menyebutkan perkataan dari Al-Matin, wa ya'tamidu ala sabi ala sayfin aw qausin aw aso, yaitu ucapan dari Al-Matin 6, yaitu kitab Zadul Mustaqni'. Asy-Syarhul Mumti' ini adalah syarah dari Zadul Mustaqni', 6, disyarah oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin yang diberi judul dengan kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni'. 6, penulis Zadul Mustaqni' mengatakan ya'tamidu ala sayfin aw qausin aw aso, dianjurkan untuk bersandar dengan pedang atau busur atau panah. 6, jadi maksud dari perkataan Al-Matin penulis Zadul Mustaqni' disunahkan untuk bersandar ketika berkhutbah dengan pedang atau busur atau tongkat. Wastadallu bihaditsin yurwa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sihhatihi nadhar. Dan mereka berdalilkan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentang kesahihan hadits tersebut masih perlu dipelajari lagi. Nah, yaitu hadits yang tadi kita sebutkan, hadits 6 Al-Hakam bin Huzn, yang mana tentang kesahihan hadis tersebut masih perlu dipertanyakan lagi. Wa ala taqdiri sihhatihi, taralah hadisnya sahih, kata Syekh. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim, innahu lam yuhfat 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ittikhadhihi al-mimbar annahu i'tamada 'ala syai'in. Bahwasanya tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau membuat mimbar, beliau bersandar dengan sesuatu, baik itu berupa tongkat, busur atau pedang. Tidak pernah diriwayatkan demikian setelah beliau berkhutbah di atas mimbar. Wa wajhu dzalika, alasannya, naam barakallahu fikum, sisi dari pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tersebut, kata Syekh, annal i'timad innama yakunu indal hajah, bahwasanya bersandar dengan sebuah benda, baik itu berupa tongkat ataupun yang lainnya, itu dilakukan ketika butuh. Naam. Fa in ihtajal khatib ila i'timadin, kalau seandainya khatib butuh untuk sandaran, mithlu an yakuna dha'ifan yahtaju ilan ya'tamida ala aso, fahada sunnah. Misalnya kalau seandainya khatib butuh kepada sandaran lantaran karena dia lemah, sakit, sehingga dia butuh kepada sandaran, maka yang seperti ini tidak mengapa dan sunnah. Li'anna dhalika yu'inuhu alal qiyamil ladhi huwa sunnatun, yang mana sandaran tersebut membantu dia untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khutbah dengan berdiri. Wa ma'ana ala sunnah fa huwa sunnah, setiap hal yang mengantarkan kepada sunnah, naam, maka hukumnya sunnah. Wasilah-wasilah, naam, yang bisa mengantarkan kepada sunnah, maka hukumnya sunnah. Amma idza lam yakun hunaka hajah fala hajatin ilaham fala hajata ilaham lil aso, kalau seandainya tidak ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan untuk membawa tongkat, maka tidak mengapa, maka falahajata, maka tidak perlu bagi dia untuk membawa tongkat. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab tentang pembahasan ini. Al-muhim, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Naam. Bahkan ada yang menukilkan jumhurul ulama membolehkan, mayoritas dari kalangan ulama membolehkan. Naam. Berikutnya, wa yusannu lil khatib an yaqsuda tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bagi khatib untuk menghadap ke depan. Naam, tidak boleh bagi dia miring ke kiri ataupun ke kanan. Naam, tidak dianjurkan bagi dia untuk miring ke kiri atau ke kanan, tapi disunnahkan bagi dia untuk fokus ke arah depannya. Hal ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Naam. Al-mas'alatu sadisah, ma yuhramu fi'luhu fil jum'ah. Pembahasan yang keenam, hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan naam pada yaumul jum'ah, pada yaumul jum'ah. Yuhramul kalamu wal imamu yakhthub. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhthub fa huwa kal himar ya'milu asfara. Naam. Diharamkan untuk berbicara sementara khatib sedang berkhutbah. Diharamkan untuk berbicara sementara khatib sedang berkhutbah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara dalam keadaan al-imam sedang berkhutbah, maka dia, perumpamaan dia seperti himar, keledai yang membawa lembaran-lembaran kertas, yang membawa lembaran-lembaran kertas. Maksudnya apa? Nah, himar adalah, dia diibaratkan seperti himar, binatang yang bodoh. Nah, walaupun yang dia bawa catatan-catatan ilmu, lembaran-lembaran ilmu, akan tetapi dia tidak bisa memahaminya dan juga tidak bisa mengamalkannya. Barakallahu fikum. Inilah perumpamaan dari ulama al-Yahud. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu ayat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka kal himari yahmilu asfar. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Naam. Mereka seperti himar yang membawa lembaran-lembaran ilmu. Al-Yahud mengetahui, mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengilmui tentang, bahkan berita tentang sahabat-sahabat Rasul sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi karena kecongkakan dan kesombongan mereka, mereka enggan untuk beriman dan tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmu, akan tetapi dia membangkang dari ilmu tersebut, sehingga diibaratkan oleh Allah kal himari yahmilu asfara. Begitu pula di dalam hadis ini, orang yang berbicara ketika berkhutbah, naam, kal himar yahmilu asfara, seperti himar yang membawa lembaran-lembaran ilmu. Naam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, ansit, diam, sementara khatib sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan al-lagh. Nah, engkau telah mengucapkan ucapan al-lagh. Bayangkan, untuk mengatakan, menegur orang supaya diam saja, nah, itu dilarang. Dan bahkan, barakallahu fikum, Nabi mengatakan bahwa dia telah melakukan sikap al-lagu, padahal niatnya baik, tujuannya bagus untuk mendiamkan orang yang berbicara ketika berkhutbah. Yang seperti ini saja sampai dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aitakallamta bil lagwi, yaitu engkau berbicara dengan al-lagu, wa huwal kalamul batil al-mardud. Apa itu al-lagu? Yaitu ucapan yang batil yang tertolak. Nah, tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abi Dzar annahu qala dakhaltul masjid yaumal jumu'ah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Saya memasuki masjid pada hari Jumat sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fajalastu qariban min Ubay bin Ka'ab, dan saya pun duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Faqara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam suratu Bara'ah. Maka Nabi pun membaca surat Bara'ah, surat At-Taubah. Faqultu li Ubay, ketika berkhutbah tersebut Nabi membaca surat Bara'ah, surat At-Taubah. Saya berkata kepada Ubay, mata nazalat hadis surah, kapan surat ini turun? Qala fatajahamani. Maka seketika Ubay bin Ka'ab wajahnya memasam dan melihat kepada Abu Dzar dengan pandangan marah, dengan pandangan marah. Nah, padahal Abu Dzar hanya sebatas bertanya kapan ayat ini turun, surat ini turun. Walam yukallimni, dan Ubay bin Ka'ab tidak menjawab pertanyaanku. Nan summa makastu sa'atan, maka saya pun berdiam sejenak beberapa saat dan saya pun kembali bertanya kepada Ubay, mencoba untuk bertanya. Fatajahamani, kemudian Ubay juga nam sama sikapnya seperti yang pertama, bermuka masam dan mendelikkan matanya dengan pandangan marah. Walam yukallimni, dan tidak menjawab pertanyaanku. Tsumma makastu sa'atan tsumma sa'altuhu fatajahamani, sampai tiga kali dan Ubay bin Ka'ab tidak merubah sikapnya. Falamma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat Jumat, qultu li Ubay, saya bertanya kepada Ubay, sa'altuka fatajahantani, fatajahantani, saya bertanya kepadamu akan tetapi engkau malah memelototi saya dan engkau tidak menjawab pertanyaanku. Qala Ubay, malaka min salatika illa ma lagawta, kamu tidak mendapati dari ibadah salatmu kecuali hanya dari perbuatan lagu kamu. Nah, kamu tidak mendapatkan balasan. Keutamaan dari sholatmu hanya sebatas dari perbuatan lahu, perbuatan sia-sia yang engkau lakukan. Nah, bayangkan, barakallahu fikum, akibatnya sampai 6 ibadahnya tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga ini perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak dibenarkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fadhatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Dzar mengadu kepada Nabi. Faqultu ya Nabi Allah, dan saya pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan kejadian dia dan dengan Ubay bin Ka'ab dan juga ucapan Ubay bin Ka'ab di akhirnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, sadaqa Ubay, sadaqa Ubay, telah jujur dan benar Ubay bin Ka'ab. Nah, barakallahu fikum. Berarti urusannya sangat besar, sehingga oleh karena itu seseorang tidak boleh bermudah-mudahan. Nah, seseorang tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Ketika al-khatib sudah berkhutbah, berbicara di atas mimbarnya, maka diharamkan bagi seseorang untuk berbicara, bahkan hanya sebatas untuk menegur saja itu pun dilarang. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya barakallahu fikum, nah, seandainya ada yang berbicara, misalnya ada anak kecil ataupun yang semisalnya, bagaimana cara kita menegurnya? Kita menegurnya dengan isyarat sebagaimana yang dilakukan di sini oleh Ubay bin Ka'ab, dengan isyarat wajah, nah, dengan muka masam dan memelototkan matanya, barakallahu fikum. Dan ini juga difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, tidak mengapa bagi dia menegur dengan isyarat, jangan sampai dia berbicara, mengeluarkan suara, karena hukumnya haram. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada ketika khatib sedang berkhutbah, "Ansit, diam," maka engkau sungguh telah melakukan perbuatan lagu. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' merajihkan tahrim tashmitil atis karaddis salamul imam yakhtub, mengharamkan untuk membalas hamdalahnya orang yang berbesin, mengeluarkan bersin. Nah, ketika seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka Imam An-Nawawi merajihkan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah tadi haram. Karaddis salam wal imam yakhthub, hukumnya juga sama seperti membalas salam ketika imam sedang berkhutbah. Nah, membalas salam ketika imam juga tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Munzir di dalam kitabnya Al-Awsat tentang masih seputar al-kalam halal khutbah, "Tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Telah warid dari Nabi bahwa Nabi mengatakan, apabila engkau mengatakan kepada temanmu diam sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan lau. Fal insad yajibu ala zahiri sunnah. Diam itu wajib hukumnya secara zahir sunnah yang kita lihat dari hadis tersebut. Wa ibahati raddis salam wa tashmitil atis ghairu mawjudin bihujjatin. Dan diperbolehkannya membalas, menjawab salam seseorang dan menjawab ucapan alhamdulillah orang yang bersin, nam, ini tidak ada hujjahnya. Walladhi ara an yaruddas salam bi isyarah, yang saya yakini kata Ibnu Munzir, yaitu dia menjawab salam dengan isyarat. Wa yusammitul altisa idza faridhal imamu min khutbatihi, dan dia menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin tadi setelah imam berkhutbah. Nah, ditunggu sampai imam selesai dari khutbahnya. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada pembahasan seputar ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.